Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. InsyaAllah kita melanjutkan mengambil faedah dari risalah Al-Qawaidul Arba. Kita secara ringkas telah melewati paragraf yang pertama, yaitu perkataan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim Alladhi yatawallaka fi dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syaqara wa idza btuliya sabara wa idza atnaba istaghfara fa inna haula itsalath unwanu sa'adah. Kita masuk pada kalimat berikutnya, silakan baca. Baca, siapa baca? Ya, itu dulu. Perkataan Syekh berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Syekh mendoakan kepada kita dalam mukaddimah kalimat beliau agar kita senantiasa dalam perwalian Allah Ta'ala, ayatawallaka fid dunya, kemudian agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang barokah kehidupannya, ya umurnya, ya hartanya, ya keluarganya, ya segala macamnya, yaitu mengandung kebaikan yang banyak bersama dengan kebaikan yang banyak dalam waktu-waktu yang kita miliki, dalam harta yang kita miliki, dan dalam segala apa yang kita miliki dari kehidupan ini. Dan agar kita menjadi orang-orang yang memiliki faktor-faktor kebahagiaan yang hakiki, yaitu senantiasa bersyukur ketika kita diberi, senantiasa bisa bersabar ketika kita diuji, dan senantiasa kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala setiap kita terpleset dalam perbuatan dosa dan maksiat. Berikutnya beliau mengatakan, I'lam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah, yang mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah untuk mentaatinya. Doa ini juga merupakan kalimat doa. Sebelum beliau menjelaskan kalimat yang akan beliau sampaikan. Dan ini juga sekali lagi di antara bentuk kelembutan Syekh dan kasih sayang Syekh kepada para tulab, para murid atau para mad'u, agar mereka semuanya senantiasa berada dan mendapatkan kebaikan. Senantiasa mendapatkan kebaikan dan berada di dalam kebaikan. Di antara doa beliau adalah agar senantiasa kita bisa terbimbing dalam ketaatan, alias bisa senantiasa istiqamah di atas jalan sirat al-mustaqim, di atas sunnah, di atas manhaj, di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ikhwatillah, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan kepada salah seorang sahabat yang bertanya tentang ini, agama ini, agar Nabi menyampaikan dengan kalimat yang ringkas, yang mencukupi bagi dia, yang tidak lagi perlu bertanya kepada yang lainnya. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ghairak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku sebuah kalimat Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu. Maka kata Rasulullah SAW, qul amantu billah thummas taqim. Ucapkanlah oleh anda, aku beriman kepada Allah SWT, kemudian istiqamahlah anda. Ikhwati billah, Islam hakikatnya hanya dua. Satu, penegasan bahwa dia adalah mukmin. Penegasan kalau dia adalah mukmin, amantu billah. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah kalimat yang mencakup keseluruhan iman dengan konsekuensinya. Dari awal dia menegaskan bahwa dia mukmin dan siap untuk menerima dan menjalani semua yang merupakan kelaziman daripada iman. Ini tekad awal begitu. Kemudian yang tertuntut berikutnya yang kedua, ini sumastaqim. Kemudian istiqamahlah anda. Untuk istiqamah ini yang susah. Untuk istiqamah ini yang susah. Karena ibaratnya di setiap ruas jalan, syaitan berjajar-jajar untuk menawarkan jalan-jalan kesesatan sehingga manusia tergelincir dari sirat al-mustaqim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan tentang gambaran sirat al-mustaqim dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Nabi pernah membuatkan satu garis lurus, seret. Kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Jalan Allah digambarkan dengan satu garis, seret. Ini menunjukkan bahwa Islam hanya mengenal satu jalan untuk mengantarkan kepada Allah dan surganya. Tidak berbilang satu-satunya jalan hanya dengan jalan Islam, yaitu jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Dan Nabi membuat beberapa garis di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Thumma qala, kemudian Nabi berkomentar tentang garis-garis ini dengan ungkapan apa? Hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidaklah jalan-jalan ini kecuali syaitan ada di atasnya. Untuk menyeru manusia yang berjalan di atas sirat al-mustaqim ini agar masuk ke jalan-jalan tadi. Ini jalan-jalan yang ditawarkan oleh syaitan. Ya Abdullah, ta'al, halumma, hadha tariq. Wa ya Abdullah, sini, sini, belok sini, masuk sini. Ini loh jalan yang dimaksudkan akan mengantar ke tujuan. Atau jalan pintas, atau jalan alternatif. Nabi menjelaskan ini ketika membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wala tattabi'us subul. Ikutilah jalan yang lurus tadi dan jangan ikuti subul, jalan-jalan. Allah menerangkan jalan sirat al-mustaqim dengan sirat. Nabi mengatakan dengan sabil, yaitu satu jalan. Kemudian jalan-jalan yang lainnya, jalan-jalan selain jalan lurus ini banyak dengan ungkapan subul, jamak dari sabil, yaitu subul, subul jalan-jalan yang banyak. Sehingga ikhwani fillah, riwayat ini menjelaskan kepada kita satu, bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu, dan satu-satunya itu adalah risalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan Islam. Yang kedua, syaitan senantiasa berusaha untuk membelokkan manusia dari jalan yang lurus ini dengan menawarkan jalan-jalan, berbagai macam jalan yang ditawarkan syaitan. Dan syaitan akan menipu manusia bahwa jalan itulah yang dianggap akan bisa mengantarkan kepada Allah dan surganya. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang mengatakan bahwa jalan menuju Allah itu banyak, maka dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Dan di zaman kita ini banyak syaitan-syaitan yang mereka mengajarkan kepada manusia bahwa jalan menuju Allah itu banyak alternatifnya, banyak jalan yang mengantarkan kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang membuat dengan tamsil kayak jeruji roda itu. Porosnya satu, semua jeruji itu berporos ke sini, nyantol ke sini, jerujinya banyak, sehingga tujuannya sama, kemudian jalannya banyak, sehingga tidak boleh seorang muslim mengeklaim bahwasanya ajaran agamanya lah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah SWT. Jalan menuju Allah itu bisa melalui Yahudi, jadi Yahudi, Nasrani, bisa menjadi yang lain-lainnya. Ah, orang yang mengajarkan kayak gini, ini adalah murid-muridnya iblis, walaupun dia adalah bentuknya kepala manusia, jasadnya manusia, tapi otaknya adalah iblis, karena dia mendakwahkan sebagaimana dakwah syaitan yang menunjuki berbagai macam jalan untuk menipu dan mengeluarkan dari sirat tal mustaqim. Alhamdulillah, ini adalah untuk yaitu istiqamah di atas agama Allah, itu sulitnya di situ. Banyaknya tawaran-tawaran untuk sesat, untuk tergelincir dari jalan yang lurus. Banyaknya penyeru-penyeru ke jalan-jalan kesesatan. Selain di sana ada faktor internal ditambah dengan faktor eksternal. Kalau faktor eksternal tadi, syaitan-syaitan, para dajjal, para kadzab, para duat, yang mereka dikatakan Nabi dengan istilah duatun ala abwabi jahannam, atau dikatakan dengan ungkapan kadzabun, dajjalun, para pendusta, yang para penipu, atau dengan ungkapan pula al-a'immatul mudhillun, imam-imam yang menyesatkan. Ini semuanya adalah yang akan bisa menyeret manusia keluar, membelok dari shirath al-mustaqim. Selain juga tentang fitnah-fitnah dunia secara umum, yang hati manusia sangat tertarik pada umumnya. Selain itu ada faktor internal dakhiliyah. Apa itu? Bodohnya orang tentang shirath al-mustaqim, sehingga ketika syaitan itu mengajak untuk membelok ke jalan-jalan yang ditipu, itu dianggap sebagai jalan alternatif yang mengantarkan kepada Allah, dia tertipu. Ini karena bodoh, al-jahlu bidin, al-jahlu bidin, yaitu bodoh tentang agama Allah Ta'ala, sehingga sering tertipu oleh syaitan, baik syaitan manusia atau syaitan ini jin. Yang kedua, faktor al-hawa, hawa nafsu yang cenderung memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammatun bisu, nafsu itu cenderung memerintahkan pada keburukan. Apabila bersekongkol antara syaitan dan nafsu, sudah jadilah kemudian dia sesat dari jalan Allah SWT. Dan al-hawa dikatakan hawa ikhwan, karena yahwi ilanar, menjerumuskan ke dalam neraka. Sehingga mengikuti hawa nafsu itu hanya akan menuntun dan menjerumuskan ke neraka. Kemudian ikhwani billah rahimana rahimakumullah, di antara fitnah yang ditimbulkan oleh syaitan untuk menyeret manusia dari jalan yang lurus, dalam bentuk secara globalnya adalah fitnatu syahwat dan fitnatu asyubuhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat merusak hati manusia, fitnah syubhat merusak ilmu manusia. Sehingga orang terkena fitnah syubhat, ilmunya rusak, sehingga tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Adapun fitnah syahwat merusak hati manusia, sehingga hatinya dia tidak bisa istiqamah, tidak bisa konsisten, tidak bisa ini teguh di atas kebenaran, karena cenderung kemudian mengikuti keinginan syahwat yang menyenangkan dirinya. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, maka doa beliau, iklam arsyadakallah li ta'ati. Wai saudaraku, semoga Anda senantiasa dalam bimbingan Allah Ta'ala. Dan para ulama kita mengajarkan, kalau Anda ingin istiqamah, di antara faktor-faktor penting yang perlu Anda wujudkan, satu, jangan pernah Anda tinggalkan majelis ilmu. Karena ilmu ini adalah kebutuhan pokok. Anda tidak belajar ilmu, Anda tidak menghadiri majelis ilmu, Anda memisahkan dari majelis ilmu, sama dengan Anda memisahkan dari makanan. Anda pisahkan jasad Anda dari makanan, minuman. Anda pisahkan dari kebutuhan yang akan menyehatkan jasad. Ilmu ini akan memberikan kehidupan roh iman. Ilmu itu akan memberikan cahaya yang terang benderang untuk yaitu perjalanan iman. Ilmu itu akan menyegarkan tanaman iman. Sehingga Allah ungkapkan dalam Al-Quran, ilmu itu dengan istilah ar-ruh, an-nur, dan al-ma. Ar-ruh akan memberikan kehidupan, an-nur akan memberikan cahaya yang terang benderang, al-ma bisa memberikan kesegaran, senantiasa segar, ini tanaman yang telah dia tanam. Yang kedua, jangan antum tinggalkan kawan-kawan yang saleh yang akan menuntun Anda ke surga. Karena as-sahib, sahib, kawan itu yang akan membimbing, menuntun. Kalau enggak menuntun ke surga, yang menuntun ke neraka. Sehingga kalau Anda salah memilih teman, maka bisa rusak urusan Anda, sehingga Anda bisa tertuntun ke neraka. Yang ketiga, jangan Anda terseret dengan tulul amal, atau hindari tulul amal. Hindari berpanjang angan-angan berkaitan dengan dunia. Dunia itu dicari untuk mendapatkan akhirat. Bukan akhirat dikorbankan untuk mendapatkan dunia. Antum cari akhirat, antum cari dunia untuk mendapatkan akhirat. Sehingga mengambil dunia secukupnya untuk yaitu jalan menuju akhirat. Sehingga orang yang seperti ini semuanya akan bermanfaat. Orang seperti ini semua yang dilakukannya itu akan bernilai. Karena kalau toh dia bekerja, pekerjanya dalam rangka ibadah kepada Allah, dan itu dalam rangka untuk mendapatkan kampung akhirat. Ini semuanya adalah kehidupan orang-orang mereka orientasi akhirat, sehingga semua apa yang dilakukan bermanfaat dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jangan pula lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar memberikan keteguhan hati. Memberikan keteguhan hati, karena pusatnya istiqomah itu di hati. Maka doa yang sering Nabi ucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. I'lam arsadakallahu li ta'ati annal hanifiyata milata Ibrahim. Bahwasanya hanifiyah itulah milahnya Ibrahim. Beliau ikhwan fillah mengangkat Nabiullah Ibrahim dalam pembahasan tauhid ini, di antaranya karena Ibrahim memiliki tempat yang strategis di antara seluruh agama besar yang ada, Yahudi, Nasrani, kemudian musyrikin pada zaman itu. Ini semuanya memiliki hubungan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yahudi dan Nasrani bahkan mengklaim Ibrahim itu Yahudi dan mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Orang musyrikin juga mengklaim Ibrahim adalah pewaris agama yang mereka hidupkan, sehingga mereka sedang menghidupkan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wong di depan matanya itu Ka'bah itu yang bangun adalah Nabiullah Ibrahim. Tetapi Allah SWT membersihkan Ibrahim dari keterkaitan kepada semua pihak-pihak yang telah menyimpang tersebut. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tapi Ibrahim itu seorang yang hanif, yang lurus, seorang muslim, walam yaku minal musyrikin, dan tidak pernah musyrik. Sehingga Allah membantah keterkaitan Ibrahim baik kepada Yahudi, kepada Nasrani, atau kepada orang-orang musyrik. Ibrahim adalah musliman, hanifan musliman. Seorang yang hanif, seorang muslim, seorang ahli tauhid yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah adalah milahnya Ibrahim. Hanifiyah adalah milah tauhid. Hunafa'a, yaitu milah tauhid, hanif. Dia berpaling dari syirik dan dia kemudian yaitu condong kepada tauhid. Ikhwati billah, apa itu milah Ibrahim yang orang sekarang bilang dengan Abraham sehingga mengkait-kaitkan ini kita Yahudi Nasrani sama agama Abraham. Ini orang-orang liberal yang berusaha untuk mengaburkan permasalahan. Milah Ibrahim adalah milah tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang sosok Nabiullah Ibrahim, lihat bagaimana penjelasan Allah berkaitan dengan sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna Ibrahima kana ummatan hanifan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umi. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang karakter Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim itu satu ummatan, umat. Umat itu memiliki beberapa makna ikhwan. Satu, makna umat itu sekelompok manusia, umat. Yang kedua, umat itu memiliki makna milah aliran. Bagaimana orang-orang muslim mengatakan kami ala ummatin, kami di atas aliran kakek moyang kami. Kemudian umat dengan makna imaman. Nabiullah Ibrahim dikatakan umat ini imaman, kudwatan, mualliman lil khair. Ibrahim dikatakan ummat itu memiliki makna, kata para ulama, itu imaman, imam, pemimpin. Kemudian itu mu'alliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan, kutuatan, kutuah, contoh, teladan. Ibrahim ikhwanifillah sampai ke derajat imam, orang untuk mencapai derajat imam yang sangat menentukan dua faktor besar. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, kami jadikan di antara mereka adalah imam yang mereka membimbing manusia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa seseorang terangkat ke derajat imam? Ikhwati billah, lamma sabaru bi wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua hal, yang pertama karena sabar, yang kedua karena yakin. Dengan as-sabru wal yakin, orang akan mendapatkan derajat imamah fiddin. As-sabru wal yakin. Tadi ikhwan, orang akan rusak agamanya dengan dua fitnah besar. Apa tadi? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Untuk menghadapi dua fitnah besar ini, senjatanya juga dua, yaitu as-sabru wal yakin. As-sabru wal yakin. Untuk menghadapi fitnah syahwat, itu yang dibutuhkan as-sabru, kesabaran. Sehingga dia tahan, kuat, menahan diri untuk tidak larut dalam keinginan syahwat. Itu membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Orang umpamanya digoda-goda zina, digoda-goda dengan godaan maut, itu yang paling dominan harus dia miliki apa ya kawan? Sabar. Ilmunya wis ngerti, raito wis ngerti, raito. Tapi punya enggak kesabaran itu? Kalau dia enggak sabar, udah jebol, larut, langsung ambles, hancur dia. Dibutuhkan kesabaran. Lagi melarat-melarate, lagi butuh duit, anak eloro, kemudian istrinya merengek minta uang belanja, terus ada orang nawari uang haram. Gimana kira-kira? Semedot, semedot, ditampo pora. Itu tarik-tarikan, oh Masya Allah. Kalau enggak punya kesabaran, ya sudah cul gitu aja. Dia akan ini tenggelam di dalam muharramat. Dibutuhkan kesabaran. Itu as-sabru. Syubhat itu pengkaburan. Pengkaburan. Syubhat ini dihadapi dengan ilmu. Yakin. Yakin itu buah daripada sempurnanya ilmu, itu yakin. Yakin itu buah daripada sempurnanya ilmu, itu yakin, menghasilkan keyakinan. Syubhat itu dihadapi dengan ilmu. Sehingga bagi orang yang mereka berilmu, hilanglah upaya orang untuk mengabur-ngaburkan, tidak akan berhasil. Orang itu gampang terkena syubhat itu karena tidak punya ilmu. Maka orang yang paling kokoh terhadap berbagai macam hantaman syubhat itu adalah para ulama. Oleh karena ikhwan fillah, setiap datang fitnah syubhat, itu yang paling banyak terfitnah adalah para juhala. Para juhala, apalagi sudah juhala, kemudian dia itu hubbud dunia, atau ada kecenderungan kepada dunia. Dan yang paling selamat setiap datang fitnah, gelombang fitnah syubhat seperti itu adalah para ulama. Contoh, ketika fitnah Khomeini, revolusi Iran yang digede-gedekan dengan istilah revolusi Islam, maka itu membuat gemparnya dunia Islam seakan ini merupakan kebangkitan Islam, sehingga di mana-mana orang menyuarakan yaitu tentang ketokohan Khomeini, Islamiyah, la gharbiyah wala syarqiyah, Islamiyah, tidak timur, tidak barat. Sehingga seakan-akan Khomeini merupakan sosok yang betul-betul akan membawa kepada kemenangan Islam di dunia internasional. banyak orang kemudian memuji setinggi langit tentang Khomeini, termasuk tokoh-tokoh muslimin, apalagi para politikus dan para ulama telah berbicara tentang bahaya fitnah Khomeiniyah. Tetapi para ulama menjadi bahan ketawaan orang-orang, seakan-akan para ulama dianggap adalah orang yang bodoh karena tidak tahu waqi', dan bahkan bisa jadi merupakan dianggapnya budak-budaknya para penguasa yang akan menghalangi kebangkitan Islam. Maka baru berikutnya ikhwani fillah, bagaimana apa yang dinasihatkan ulama semuanya terwujud. Sebegitu Khomeini sudah mulai menampakkan ini taring-taring kekuasaannya, dan kemudian kaum muslimin ahlu sunnah di Iran khususnya bagaimana dibantai, kemudian masjidnya dihancurkan, dan itu yang kemudian terjadi selanjutnya dan selanjutnya ketika Syiah ada di mana-mana. Ulama itu kalau muncul fitnah itu sudah tahu duluan arah kemana arahnya fitnah itu dan bagaimana nanti hasil akhir dari fitnah yang muncul, yang ada itu. Juhala itu hanya tahu fitnah itu ketika sudah berlalu. Ketika muncul fitnah, juhala ikut terjun bersama dengan fitnah itu, begitu berlalu baru dia sadar kalau itu merupakan fitnah yang berdampak buruk. Ulama sudah mengetahui semenjak munculnya fitnah. Termasuk ini fitnah-fitnah perpolitikan yang ada, ulama berbicara dengan ilmunya dan para politikus berbicara dengan hawa nafsu dan kejahiliannya, sehingga ulama sering menjadi bahan ketawaan berkaitan dengan arahan politik kaum muslimin, dan muslimin senantiasa terjebak dalam jeratan lingkaran syaitan dalam ini perpolitikan yang memang dikendalikan dengan politik hawa nafsu dan kebodohan. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, hanya dengan ilmu itu untuk menghadapi fitnatu syubhat. Kemudian Nabiullah Ibrahim Allah gelari yang pertama imaman karena bila adalah orang telah sampai pada derajat imam, berkumpul padanya al-ilmu as-sabru wal yakin. As-sabru wal yakin. Kesabaran Ibrahim telah kita lihat dari ujian panjang Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Bagaimana ilmunya Ibrahim, yakinnya Ibrahim dengan dakwah dan dialog Ibrahim kepada berbagai kalangan, dan Ibrahim adalah orang yang telah menunjukkan hujah yang qawiyah, hujah yang sangat kuat, sehingga membungkam orang-orang yang mereka membantah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Imaman, Ibrahim seorang imam. Ini imaman, Ibrahim seorang ummatan, yaitu seorang imam yang mu'alliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan, qudwatan, yang menjadi teladan. Yang kedua, qanitan lillah. Ibrahim seorang yang qanit. Qanit itu dawamut ta'ah, kunut, artinya orang yang berdiri lama, kunut. Qanit, orang yang mereka senantiasa terus taat kepada Allah Ta'ala. Dan Ibrahim adalah orang yang telah diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dan Ibrahim telah menunjukkan ketaatan mutlaknya kepada Allah Ta'ala sampai dalam urusan menyembelih anaknya yang sendiri yang sudah digadang-gadang diinginkan waktu yang lama, karena Ibrahim pun beranak sudah dalam umur yang tua, apalagi anak yang keluar laki-laki, sehingga bercampur antara harapan besar dengan anaknya dan kebanggaan dengan kelalakiannya. Tapi Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, dan Ibrahim menunjukkan ketaatan yang kesekian kali. Dan inilah diantara ini bentuk agama. Agama itu ditegakkan di atas dasar ini ketaatan yang mutlak. Maka kalau itu sudah datang perintah dari agama, ketaatan mutlak, karena pasti perintah itu tidak ada jeleknya. Kemudian Ibrahim dikatakan hanifan, yaitu ma'ilan, orang yang condong kepada tauhid, berpaling dari syirik. Sehingga bahkan Allah tegaskan Ibrahim itu tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Dan telah nyata kiprah dakwah Ibrahim, bagaimana kiprah dakwahnya. Kemudian Ibrahim seorang yang syakiran li'an umih, orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat. Ini sosok Nabiullah Ibrahim AS. Ibrahim adalah seorang muslim, seorang ahli tauhid. I'lam arsadakallah li ta'ati anna annal hanifiyata milata Ibrahima anta budallaha wahdah la syarikalah mukhlisan lahuddin, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, yang memang Allah tidak ada sekutu baginya, mukhlisan lahuddin, dengan mengikhlaskan amal agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Intinya milah Ibrahim adalah milah tauhid. Milah Ibrahim adalah milah tauhid. Lihatlah bagaimana sikap tauhidnya Ibrahim yang sangat jelas kepada kaumnya. Di satu sisi bagaimana dakwah tauhid yang diajarkan Ibrahim, kemudian lihat pula bagaimana Ibrahim menegakkan al-wala wal bara, sampai kemudian Allah jadikan Ibrahim termasuk di antara yang Allah sebut sebagai qudwah, contoh untuk diteladani dalam perkara ini. Laqad ayyin qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri Nabiullah Ibrahim dan para nabi yang bersama dengan beliau uswatun hasanatun, contoh yang baik. Bagaimana atau apa yang maksudkan uswah hasanah, yang Allah ini jadikan sosok teladan bagi kita ini? Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, ketika Ibrahim dan para nabi yang bersama dengannya mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bata bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Ibrahim, dan ini ucapan setiap nabi juga kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian semuanya. Dalam kalimat barok itu di dalamnya itu isinya itu al-bughdhu, kemudian al-bu'du, kemudian al-adawah. Ini isinya dalam kalimat barok itu. Apa tadi ya kawan? Al-bughdhu apa itu? Kebencian. Al-bu'du apa itu? Sikap jauh. Al-adawah, permusuhan. Sehingga dalam sikap barok ini artinya dia menyimpan kebencian, menyimpan perasaan jauh, tidak dekat dengannya, kemudian dia menyimpan permusuhan karena dia harus memusuhi syirik dan para pelaku syirik. Ini adalah penegasan Ibrahim, inna bara'a uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum, kami kafir pada kalian, kami barok kepada kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari kalian, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan jelaslah dan sangat jelas nyata permusuhan antara kami dan kalian. Sampai kapan? Sampai waktu yang tanpa batas selama-lamanya. Batasnya apa itu? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Tidak akan merubah sikap baro'ahnya sampai mereka beriman kepada Allah semata. Ini adalah penegasan sikap tauhidnya Nabiullah Ibrahim. Di antaranya adalah munculnya sikap bara'ah yang sangat jelas kepada kaumnya yang musyrik. Ikhwatibillah, diterangkan oleh beliau bahwa milah Ibrahim itu adalah milah kamu menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah anda kepada Allah tanpa menyekutukan sama sekali. Kama qala ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dilengkapkan lagi, ma uritu minhum min rizqin wa ma uritu ayut imun, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian, ma uridu minhum min rizqin, kami tidak butuh, aku tidak butuh rezeki dari kalian dan aku tidak butuh makanan dari kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi rezeki, yang membagi-bagi rezeki, dan Allah ini lagi pemilik kekuatan yang sangat dahsyat. Ayat ini ikhwan, ada poin-poin penting yang perlu kita tegaskan kepada diri kita lagi. Satu, poin pertama, Allah menciptakan kita semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah dengan catatan Ibnu Abbas apa? Liyuwahhiduni, maksudnya liya'buduni adalah liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ikhwan billah, kira-kira apa arti pentingnya catatan al Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas liya'buduni dengan liyuwahhiduni? Kira-kira arti pentingnya catatan beliau atau penegasan beliau liya'buduni dengan liyuwahhiduni kira-kira apa? Silakan. Mulai dulu. Anda? Iya, beliau ingin menegaskan bahwa kita ini bukan sekedar hanya tertuntut beribadah kepada Allah gitu aja. Yang penting kita sudah beribadah kepada Allah, bukan. Tapi ditegaskan tuntutannya itu adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, kenapa demikian? Orang yang sudah beribadah kepada Allah belum tentu dia bertauhid. Orang yang sudah beribadah kepada Allah belum tentu dia bertauhid. Sehingga yang dituntut itu terwujudnya tauhid, yaitu totalitas mempersembahkan semua amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya orang yang mereka beribadah belum tentu bertauhid, ya paling gampang adalah masyarakat Quraisy. Orang-orang Quraisy punya ibadah kepada Allah. Haji tiap tahun, dia juga berdoa kepada Allah. Dia juga mencintai Allah. Dia juga yaitu sedekah. Dia juga tahu janabat, yaitu sesucen. Kalau dia sedang hadas, dia menjauh dari Ka'bah, maka junub itu dinamakan junub, itu menjauh. Kalau dia sedang hadas, dia menjauh dari Ka'bah. Ini orang-orang musyrikin punya, dan mereka juga biasa puasa 10 Muharram itu hari yang orang musyrikin biasa berpuasa di 10 Muharram. Kemudian mereka juga kadang punya nazar, kayak Umar bin Khattab punya nazar. Intinya mereka punya ibadah macam-macam kepada Allah Ta'ala. Tapi kok mengapa mereka sudah beribadah kepada Allah kok masih divonis kafir, musyrik? Letaknya di mana, ikhwan? Karena mereka belum totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah, mereka masih memberikan bagian atau cabang ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Allah enggak mau. Yang Allah mau itu ibadahnya totalitas itu hanya diberikan kepada Allah Ta'ala. Allah enggak mau kalau dia itu ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah, walaupun dia telah memberikan ibadah yang banyak kepada Allah Ta'ala. Allah enggak mau. Sampai totalitas ibadahnya hanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pentingnya catatan sahabat Ibn Abbas, liyuwahiduni. Kemudian yang kedua, ikhwan, penegasan Allah, ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayut imun. Kira-kira apa yang bisa antum ambil pelajaran dari ayat ini? Allah, aku tidak membutuhkan rezeki dari kalian dan aku tidak membutuhkan makanan. Kira-kira apa faedahnya? Ikhwan, apa kira-kira antum faedahnya? Jangan sampai terbersit di dalam diri kita di balik kewajiban pembebanan ibadah kita kepada Allah, seakan-akan Allah butuh kepada kita. Allah enggak butuh sama sekali. Allah tidak butuh kepada kita dalam bentuk apapun, termasuk ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan kita kepada Allah, Allah enggak butuh. Tidak akan berdampak kepada Allah, ikhwan, ketakwaan dan kekafiran seorang hamba. Karena sesungguhnya semuanya ini justru merupakan kebutuhan hamba itu sendiri. Ibadah itu justru kebutuhan hamba. Allah enggak butuh. Allah ghaniyun, Allah dat yang makaya. Innallaha la ghaniyun anil alamin. Allah benar-benar tidak membutuhkan kepada makhluk dalam bentuk apapun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan dalam hadis qudsi, hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibati, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasabidhalika mulki syai'an. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang paling akhir semuanya itu di puncak-puncak ketakwaan seorang hamba, sehingga semuanya totalitas bertakwa, bahkan di puncak ketakwaannya, oh, ketakwaan kalian semuanya itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku, kalau seandainya manusia dan jin semuanya dari awal sampai akhir, enggak tahu berapa jumlahnya jin dan manusia, berapa miliar, berapa triliun, kemudian mereka semuanya total kafir kepada Allah di puncak-puncak kekafirannya, sehingga enggak ada yang taat kepada Allah satu pun, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Allah enggak butuh apa-apa. Terus, kenapa kalau Allah enggak butuh apa-apa, kok kita ini diperintahkan ibadah itu kenapa? Ikhwanibillah, sesungguhnya itu adalah bagian rahmat Allah, kebutuhan kita kepada ibadah, itu keuntungannya kembali kita kepada kita sendiri. Ikhwanibillah rahimani rahimakumullah, fitrahnya manusia itu dia luwe dan makan. Itu bawaan ciptaan dari langit, itu ciptaan Allah, manusia itu luwe dan kemudian butuh makan. Antum selama ini makan itu beban atau kebutuhan? Hah? Kalau arek mangan abot rasane apa enteng rasane? Rata-rata kita ya makan kebutuhan, sehingga kalau walaupun jam 1 malam kemudian bangun tidur watange ngelintir dia lapar, ya walaupun harus keluar rumah hujan-hujan karena ada orang jualan karena demi perutnya itu supaya enggak melilit kayak gitu, ya dia keluar rumah dan enggak beban bagi dia, itu kebutuhan. Sesungguhnya ibadah bagi hati kita ini kebutuhan. Ibadah bagi hati kita ini kebutuhan. Hati kita, jiwa kita tidak akan sehat, tidak akan berbahagia yang hakiki kecuali dengan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ikhwan, karena jiwa kita ini enggak sehat, ibadah-ibadah itu berubah menjadi beban. Sekarang antum pas sehat kayak gini, apalagi siang-siang lapar, kemudian diundang makan sate, umpamanya gitu, itu susah atau beban berat atau bagaimana? Ya sudah nggak ada kan beban lagi, malah beban itu kok nggak diundang malah beban. Itu kebutuhan. Sekarang yang dalam kondisi sehat itu masya Allah kita berambisi dengan makanan-makanan lezat kayak gitu, itu kita santap sepuas-puasnya. Itu kalau pas antum sedang meriang, sakit, greges, sakit, awaknya sakit, itu makanan-makanan yang lezat-lezat itu untuk menyantapnya itu berat atau ringan? Orang sakit untuk menyantap makan itu biasanya ringan atau berat, ledap-ledap atau gedek-gedek. Biasanya kalau dia dicepai panganan, ya dia hanya gedek tok. Dia inginnya enggak pengin makan, walaupun itu makanan yang paling berselera buat dia ketika dia sehat, tapi ketika sakit itu menjadi beban untuk makan, itu beban. Abot rasane walaupun dicepai makanan yang paling berselera bagi dia. Kenapa ibadah-ibadah yang perintah Allah itu jadi beban? Karena hati kita sakit. Maka bandingkan dengan pemilik hati yang sehat, ibadah-ibadah atau tuntutan iman itu merupakan sesuatu, ya ini keindahan tersendiri dan kenyamanan dan kebahagiaan bagi mereka untuk mewujudkan amal-amal seperti itu. Lihatlah kondisi para sahabat Nabi dan para salaf yang berungkap atau yang berujar tentang kelezatan mereka dengan amal-amal iman. Dan kita ini ikhwan, yang fitrahnya menghamba ini, kalau kita tidak menghamba kepada Allah, itu pasti akan menghamba kepada selain Allah. Itu pasti. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, harabu min riqil ladhi khuliqulah, fabulu fi riqin nafsi wa syaitan. Manusia ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah Ta'ala, yang penghambaan kepada Allah itu adalah fitrah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah menghamba kepada Allah itu, maka ketika dia lari dari menghamba kepada Allah, dia akan masuk dalam jeratan menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Manusia kalau dia tidak menghamba kepada Allah, pasti akan masuk perangkap dalam menghamba kepada hawa nafsu maupun syaitan. Dan enggak ada ceritanya ikhwan, budak-budaknya nafsu itu, budak-budak nafsu, budak-budak syaitan itu bahagia yang hakiki, enggak ada ceritanya. Sekarang contoh umpamanya budak nafsu yang antum kenal atau yang dikenal orang, PSK gitu ajalah, budak nafsu atau orang-orang yang mereka tenggelam dalam pelacuran. Ada enggak ceritanya walaupun pelacur ini semalam laris manis dia laris 10 laki-laki booking dengan omset puluhan atau ratusan juta, itu walaupun pelacur sukses, enggak ada ceritanya pelacur bahagia itu, enggak ada. Enggak ada. Walaupun dia bisa menempahkan syahwatnya sepuas-puasnya, itu enggak ada ceritanya orang yang seperti itu bahagia, enggak ada. Budak-budak nafsu enggak ada yang mereka ceritanya itu merasakan kebahagiaan, enggak ada. Para ini artis-artis yang masuk dalam jajaran seniman, kalau katanya seniman ada orang ingin berekspresi bebas, mau telanjang-telanjang, mau bebas-bebas, mau narkoba-narkoba, enggak ada ceritanya kehidupan mereka berbahagia, enggak ada. Adanya adalah kehidupan keruwetan dari satu ke kegelapan yang lainnya. Apalagi budaknya syaitan, enggak ada yang mereka ini berbahagia. Kebahagiaan hanya akan kembali mereka dapatkan kalau mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala, menghamba bersimpuh di hadapan Allah. Karena itu fitrah manusia hanya akan didapatkan, ini betul-betul fitrah kemanusiaannya, kebahagiaannya dengan dia menghamba kepada Allah. Maka tidak ada manusia yang lebih berbahagia dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada manusia yang lebih tenang hatinya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga dari ayat tersebut, Allah katakan innallaha wa razzaqudzul quwwatil matin, Allah zat yang membagi-bagi rezeki lagi memiliki kekuatan yang dahsyat. Allah bicara ibadah dan Allah bicara tentang Allah ar-razzaq, ar-razzaq. Apa kira-kira ikhwan kaitan antara ibadah dengan rezeki? Kira-kira apa kaitan ibadah dengan rezeki? Yang kita ambil salah satunya di antaranya, berapa banyak orang yang mereka terhalang dari beribadah kepada Allah dengan tipuan syaitan. Kalau dia beribadah kepada Allah, akan menjadi orang yang taat kepada Allah, itu rezekinya bakal mawut. Itu ada enggak syubhat kayak gitu? Hah? Jadi kalau kamu itu memplot jadi orang soleh, belajar agama, kemudian hanya mau yang halal-halal, itu syaitan akan menakut-nakuti, oh kamu bakal melarat, rezeki kamu bakal mawut. Ada enggak sobat gitu? Ya banyak, ya nyatanya orang kalau ditawari sekolah agama enggak mau. Lain dengan kalau ditawari sekolah kedokteran atau teknik atau apalagi yang secara umum menjanjikan dunianya bahkan berlimpah. Kalau sekolah agama paling pol dadi mudin. Mudin tukang ngurusi wong mati, ngujubke kondangan, mbleh pitik diundang nek pas ono kematian. Sehingga gambarannya kalau orang belajar agama itu ya rendah itu. Nanti rezekinya mawut, dia enggak bisa dapat duit banyak. Lain dengan kuliahnya kedokteran, kemudian atau di teknik, atau dia ekonomi, pegang perusahaan, segala macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwa ibadah taat kepada Allah tidak akan menghalangi rezeki. Yang memerintahkan ibadah siapa ikhwan? Siapa yang memerintahkan ibadah? Allah. Yang punya rezeki dan bagi-bagi rezeki siapa? Allah. Kenapa kok ada kekhawatiran kalau menjadi hamba yang taat kepada Allah kok takut melarat, enggak dapat rezeki? Itu dari mana bisikan itu dia pelihara atau dia turuti? Allah ingin tegaskan, Allah itu yang bagi-bagi rezeki dan Allah yang memerintahkan beribadah. Jangan khawatir kalau Anda yaitu beribadah kepada Allah, Anda kemudian akan kehilangan atau akan tersendat jatah rezeki Anda. Terkadang bahkan Masya Allah, Orang yang memuliakan agama Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada rektor konsultasi dengan ulama. Itu tanya tentang sistem pendidikan yang terbaik kira-kira bagaimana. Ditanya oleh ulama, ini di negeri Anda sekolahnya jenjangnya apa saja? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi kira-kira 4 tahun atau 5 tahun, S2 sekitar berapa tahun? 2 tahun, S3 sekitar 4 tahun, pokoknya gitu. Kalau lulus SD, pekerjaannya apa? Ya paling-paling ya kalau hanya lulus SD ya tukang sapu. Jadinya nanti kerjanya tukang sapu. Kalau lulus SMP, ya bisa naik sedikit tapi ya enggak jauh beda, enggak berarti. Lulus SMA ya operator apa atau mungkin jadi mandor atau jadi apa. Lulus S1 bisa agak lebih tinggi lagi. Sekarang ada enggak kira-kira yang dalam waktu 6 tahun bisa hafal Al-Qur'an? Oh, banyak, Syekh. Banyak. Ada enggak orang yang hafal Al-Qur'an itu kemudian jadi tukang sapu? Oh, enggak ada ya, Syekh. Enggak ada. Sampai saya terus bimbing begitu, yang saya ingin ngasih tahu intinya itu sesungguhnya barang siapa yang memuliakan agama Allah, oh Allah tidak akan sengsarakan. Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan muliakan sebagaimana dia memuliakan yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir tentang rezeki dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setan senantiasa menjanjikan kefakiran sehingga ditakut-takuti kalau kamu jadi orang yang taat, kalau kamu jadi orang yang perhatian dengan agama, kamu nanti akan sulit rezekinya, akan tersendat, enggak bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar, enggak bisa ngumpulkan duit banyak, dan seterusnya. Akhirnya banyak orang yang mereka meninggalkan, termasuk di antara amalan harian, waktunya sholat, enggak sholat, sehingga karena khawatir dia rezekinya tertunda atau hilang, atau diserobot orang lain. Ini semuanya adalah kekhawatiran syaitonia. Sedangkan Allah sesungguhnya yang bagi-bagi rezeki. Ikhwanibillah, kemudian beliau mengatakan, fa'idha arafta, baca berikutnya. Baca. Terus. Ya. Ya, ikhwanibillah, ini adalah mukadimah beliau untuk mengantarkan itu pembahasan Al-Qaidul Arba yang beliau menegaskan berikutnya, wa idza arafta, kalau kamu sudah tahu. Jadi kalimat ini supaya kita menyadari tentang kalimat sebelumnya yang beliau telah sampaikan. Apa itu wa idza arafta? Kalau kamu sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan Anda dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah. Faidha raftak annallaha khalaqaka liibadati. Kalau Anda sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan Anda itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak akan disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Artinya ibadahnya kayak apapun, kalau dia tidak bertauhid, ibadahnya enggak dianggap. Ibadahnya enggak dianggap. Sehingga kayak dia orang yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Tadi telah kita sampaikan, orang-orang musyrikin Quraisy itu punya ibadah kepada Allah macam-macam. Tetapi karena dia tidak bertauhid, ibadahnya itu enggak dianggap oleh Allah, sehingga mereka dianggap orang yang tidak beribadah kepada Allah, walaupun sesungguhnya mereka punya berbagai macam ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka beliau katakan, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salat illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kalau dia, ya ini tidak punya wudu, tidak pakai wudu. Karena wudu itu merupakan syarat sahnya salat, tidak akan sah salat itu kalau dia tidak berwudu. Sekarang, ikhwan, ada orang sholatnya Masya Allah jempolan. Dari takbiratul ihram sampai dia salam, itu takbiratul ihramnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, sampai dia khusyuknya Masya Allah. Ning afan, minta maaf, sebelum sholat itu belum wudu. Belum wudu. Kira-kira sholatnya dianggap atau enggak dianggap, harus sholat lagi atau sudah ini lepas kewajiban sudah dianggap sholat, yang mana ini? Ya harus sholat lagi. La sholata illa ma'at taharah, tidak ada sholat kecuali dengan taharah. Sehingga walaupun kayak apa bagusnya sholat dia, kalau enggak dia punya taharah, dia enggak punya wudu, maka sholatnya harus diulangi dan dia dianggap belum sholat. Dia dianggap belum sholat. Sama dengan ini, walaupun ibadahnya itu tumpuk-tumpuk banyak macam-macam ini modelnya, amaliyahnya, tapi kalau dia tidak mewujudkan tauhid, kalau dia tidak bertauhid, ibadahnya yang macam-macam itu tidak dianggap dan dia dianggap tidak beribadah kepada Allah, sampai dia totalitas menjadikan ibadahnya kepada Allah yaitu bertauhid tadi. Sehingga sekarang kamu tahu bahwa ibadah itu enggak dianggap ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana sholat tidak dianggap sholat kecuali dengan taharah. Idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau syirik itu memasuki ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Kal hadaf idza dakhala fit taharah. Kalau sebagaimana hadaf kalau dia masuk wudu, memasuki wudu, orang sudah wudu sempurna, minta maaf, tahu-tahu kemudian keluar angin, wudunya rusak atau enggak? Rusak. Sebagaimana rusaknya ibadah kalau orang melakukan perbuatan syirik, ibadahnya semuanya ambiar, adalah rusak. Maka sekarang Anda mengetahui arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha. Dan sekarang Anda telah mengetahui bahwasanya syirik itu kalau dia mencampuri ibadah dia akan merusak. Wa ahbatal amala, dan akan menghancurkan amal. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan dia akan menjadikan pelakunya itu, pelaku syiriknya itu kekal di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifata dzalik, maka dengan demikian kamu harus tahu bahwa yang paling penting sekarang buat Anda adalah mengenal apa itu hakikat tauhid, apa itu hakikat syirik. La'allallaha ayyuhallisaka min hadis syabakah. Mudah-mudahan kalau Anda faham dengan tauhid dan syirik ini, Allah akan melepaskan Anda dari jerat-jerat yang sangat berbahaya yaitu syirik. Alladzi qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Allah dengan kehendaknya akan mengampuni dosa selain syirik. Wa dzalika bi ma'rifati arba'a qawaid, dan itu dengan cara mengenal empat kaidah yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Insyaallah empat kaidah ini kita bahas besok ikhwati billah, mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan hari ini, dan insyaallah kita besok menyelesaikan ini pembahasan empat kaidah yang beliau inginkan. Insyaallah selesai, dan mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari pembahasan Al-Qa'idul Arba. Demikian, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Insyaallah gampang semuanya, enggak ada yang susah. Mudah-mudahan manfaat. Qatifillah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.